dunia ini perkara termahal, perkara paling berharga yang Allah berikan kepada hambanya adalah al-afiyah. Diberi afiyah dalam segala hal. Dijadikan dia seorang hamba yang mu'afa, mendapat afiyah. Nas'alullah min fadlih. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an, suatu ketika meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an ad'ullaha bih atau as'alullaha bih. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku doa untuk aku berdoa kepada Allah dengannya. Nah, ini beliau tentunya berharap dari Rasulullah SAW doa terpenting yang beliau minta kepada Allah langsung dari Rasulnya. Qala salillah al-afiyah. Maka Rasul ajarkan, Rasul katakan pada beliau, mintalah kepada Allah al-afiyah. Famakastu ayyaman, sampai beberapa hari Abbas sambil berpikir dan merenung, hayati apa yang Rasul sampaikan padanya. Selang beberapa hari, datang kembali beliau kepada Rasulullah. Datang kembali dan menyampaikan hal yang sama. Ya Rasulullah, alimni syai'an ad'ullaha bih. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku doa untuk aku mohon kepada Allah dengannya, selalu aku panjatkan doa itu. Nah, ini tampak setelah beberapa hari beliau berpikir atau ini merenungi, ya mohon afiyah penting, tapi beliau menyangka mungkin di sana ada yang lebih penting. Makanya beliau minta lagi ke Rasulullah SAW agar itu, beliau minta selalu kepada Allah doa itu langsung Rasul ajarkan. Tolong sampaikan padaku, ajarkan doa apa. Kembali Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia maupun di akhirat. Afiyah pada duniamu, afiyah pada akhiratmu. Menjelaskan kepada kita, oh, itu perkara yang sangat berharga, patut untuk selalu seorang hamba memohon kepada Allah afiat. Afiat jauh lebih luas maknanya dari sekedar afiat badan. Afiat badan na'am penting, diberi kesehatan, sehat, bugar, tidak ada penyakit sesuatu yang memadorotkan dirinya, dan antum tahu betapa pentingnya itu. Tapi di sana ada afiat yang lain yang jauh lebih berharga, afiat fiddin, afiat pada agamanya, sehingga tidak ada sesuatu yang mencoreng, merusak agamanya, menodai imannya, memperkeruh ketaatannya, diberi afiat. Di saat sekian banyak orang yang ini terfitnah, yang itu syahwat, yang ini syubhat, dipertaruhkan imannya, manhajnya, akidahnya, akhlaknya, dia diberi afiat, Allah selamatkan dari semua itu, terjaga imannya, terjaga istiqomahnya, tidak terombang ambingkan, afiat. Di saat yang lain terseret oleh fitnah, terhempas oleh dahsyatnya gelombang surur, berbagai macam kejelekan, afiat, dia diselamatkan oleh Allah dari semua itu, sehingga tetap Allah jaga. Di saat yang lain bermusuhan karena perkara yang enggak jelas, duniawi, pribadi, afiat, diselamatkan, diberi afiat oleh Allah, tetap dia terjalin dengan baik ukhuwahnya dengan saudara-saudaranya, diberi afiat. Wah, luas makna afiat dalam segala hal. Afiat dalam anak istri, tetap dijadikan mereka orang-orang saleh, saleha, rukun dan harmonis, mawaddah warahmah, rumah tangganya afiat, terjaga. Di saat yang lain terfitnah, ini itu harus pecah rumah tangganya, kandas di tengah jalan, yang anaknya na'udzubillah durhaka, ini itu lazim fitnah. Afiyah, diberi afiyah, mu'afah dalam semua itu, diberi afiyah pada harta bendanya, terjaga dengan baik. Di saat kamu tahu sendiri banyaknya orang yang ini kecurian, ini kecopetan, itu kerampokan, ini ditipu orang, ini macam-macam, diberi afiyah pada hartanya, mu'afa dalam segala hal. Makanya Rasul katakan, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah, Abbas, paman Rasul, afiyah duniamu dan akhiratmu, semua itu kamu diberi afiyah. Penting. Dan betapa butuhnya masing-masing kita, setiap hamba, terhadap afiyah ini. Karena segala bentuk fitnah, segala bentuk syurur, anwa syurur, macam-macamnya kejahatan, kejelekan, mengintai selalu pada diri kita, pada anak, istri, lebih dari itu agama kita, harta dan semuanya. Kita butuh afiyah, mu'afa, terjaga, diafiatkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Makanya menjadi salah satu wirid zikir pagi petang yang Rasul juga ajarkan kepada umatnya, ya seperti antum hafal hadis ma'ruf, dibaca pagi seusai subuh, petang seusai asar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan afiyah dunia dan akhirat, terlebih akhirat, agar mendapat ampunan, hisab yang mudah. Di saat sekian banyak orang terseret, terjerumus dalam api neraka, na'udzubillah, murka Allah yang sangat besar di hari itu, dia diberi afiyah dari semua itu, dimasukkan jannah, diselamatkan dari neraka. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan afiyah pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan harta bendaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup auratku dan amankan rasa takutku. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Begitu hadisnya. Ya Allah, jaga atau lindungi aku dari arah depanku, belakangku, kanan, kiriku, atasku, dan aku berlindung diri dengan keagunganmu dari tersedot ke dalam bumi, terambil sebagaimana umat-umat terdahulu azab. Ala kulli hal, dibaca selalu pagi petang, sehingga setiap hamba selalu dalam afiyah paginya sampai petangnya. Dia baca petang, dia selalu dalam afiyah sampai paginya, wahakadha. Orang butuh afiyah, kenikmatan. Kalau itu sering dia dapati, kadang terlupakan. Artinya dia enggak sadar kalau itu kenikmatan sudah. Karena selalu ada pada dirinya, sering ada pada dirinya. Nanti kalau sudah hilang, na'udzubillah, na'udzubillah, baru terasa. Makanya mereka katakan as-sihah taj fi ru'usil as-sihah wa la yarahu illa al-mardha. Semacam kesehatan, kita sehat walafiat ini, alhamdulillah, enggak ada sakit, enggak ada apa yang berarti. Tapi kadang orang lupa, ni'matan maghfun fihi ma katsir minan as-sihha wal farah, karena sangat lengket selalu pada dirinya. Kesehatan itu ibarat mahkota di kepala orang-orang yang sehat. Kayak mahkotanya raja gitu, berarti orang berharga ini. Tapi mahkota itu enggak pernah terlihat berharga kecuali di mata orang-orang yang sakit. Kalau dia terkapar, sudah di UGD sana, sudah dia rawat inap, okname, baru dia bisa melihat, ya Allah, orang yang sehat itu. Bisa aktivitas, bisa jalan, bisa kesana, kemari. Enggak perlu suntik, enggak perlu okname, enggak perlu infus, enggak perlu ini. Mahkota di kepala mereka kesehatan ini. Kayak pakai mahkota orang-orang yang sehat ini. Enggak dia sadari. Afiyah. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sarabih, indahu qutu yaumih, faka'annama jumi'at lahu dunya bihadhafiriha. Di hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, orang kalau dari paginya Allah jadikan mu'afa, diberi afiyah pada jasadnya, sehat, walhamdulillah, aminan fi sarobih, aman di jalannya. Kamu ke masjid, kamu ke ladang, ke pasar, kemana lah beraktivitas, aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang dia takuti. Indahu qutu yaumih, dan di hari itu dia punya untuk dia makan, dia enggak kelaparan di hari itu, enggak ngemis ke orang. Paling tidak untuk hari itu dia enggak kelaparan, punya untuk sesuatu yang mengganjal rasa laparnya. Tiga ini kalau Allah berikan padamu, seakan seperti dunia seutuhnya, semuanya dijadikan satu, kemudian dihadiahkan padamu. Ini lo dunia, semuanya. Karena apa yang kamu harapkan lebih dari ini? Mu'afa, kamu diberi afiyah, sehat. Di saat berapa orang, kamu tinggal ke rumah sakit sana, kamu lihat ini pasien jantung koroner, ini alhamdulillah kanker getah bening, yang itu paru, yang ini liver, yang itu stroke, macam-macamnya orang. Tetangga kamu mungkin begini, begitu, alhasil. Kamu alhamdulillah gak ada yang kurang sedikit pun. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu, mu'afa. Afiyah, Allah jaga. Allah kasih afiyah. Gak ada yang kurang, gak ada yang ini pada jasadmu. Afiyah. Fulan harus cuci ginjal, saya cuci darah kok cuci ginjal. Gagal ginjal harus cuci darah. Tiap pekan dua kali, biayanya sekian. Fulan, kemana Fulan? Oh dia sekarang ini, sakit itu. Ratusan juta biaya. Belum tentu juga bisa sembuh. Kita diberi afiyah oleh Allah pada jasad kita. Sering terlupakan. Anak istri pun demikian, afiyah pada jasadnya. sehingga pikiran kamu fresh, tenang. Alhamdulillah. Apa artinya kalau dunia ini semua ada di tanganmu, bukan sekedar yang di Jakarta, Depok ini, bukan sekedar tanah Jawa atau Indonesia, dunia semuanya, segala kekayaan yang ada pada dunia ini, emas, perak, harta benda, mobil, apartemen, semuanya milikmu atas nama kamu, ada sertifikatnya di notaris sana. Tapi na'udzubillah, kamu kena jantung, kamu harus terkapar di ruang ICU sana, kamu stroke, gak bisa gerak tanganmu, begini, begitu, atau anakmu, istrimu, jadi beban pikiran, iba, kasihan, bingung, panik. Apa artinya dunia ini semua? Gak berarti bagimu, gak akan buat kamu senyum, gak akan tenang jiwamu kalau afia ini hilang. Mu'afa di jasadnya, aman di jalannya. Orang afiah, harta bendanya banyak, tapi gak aman di jalannya, dihantui oleh rasa takut, banyak yang mengincar keselamatannya, harta bendanya, banyak begal, banyak ini, perampok, nasallallahu alaihi wasallam. Enggak aman. Serba ketakutan, ke masjid enggak berani, keluar ke pasar atau kemana, ketakutan. Terancam nyawanya, jiwa raganya, anak istrinya. Keamanan. Inda hukut yaumi, dan di hari itu dia punya makanan untuk hari itu. Dunia semuanya sudah diberikan padamu. Ketenangan, ketentraman itu tidak bisa dinilai dengan materi. Belum tentu orang yang berkecukupan kamu lihat, mobil mewah, rumah besar ini itu, kemudian tentram jiwanya. Belum tentu. Kamu dengan ala kadarnya, mungkin hanya motor butut kamu punya, mobil juga belum bisa, tapi kamu afiah, rumah tanggamu rukun, anak-anakmu soleh, bakti. Agar Allah beri afiat pada hartamu, pada inimu, seperti tadi. Tenang hidupmu, kamu ibadah dengan baik. Tentram jiwamu terasa. Berharga afiat. Dua kali Abbas minta kepada Rasul SAW, dan itu setelah sekian hari, setelah dipikir oleh Abbas, mungkin ada yang lebih berharga, mungkin ada yang lebih penting, pantas beliau minta kepada Allah, untuk beliau selalu mohon kepada Allah, minta ke Rasul SAW, ya sudah kemarin afiyah, mungkin ada sesuatu yang lebih penting lagi, ajarkan padaku. Salillah al-afiyah. Minta kepada Allah afiyah dunia dan akhiratmu. Agamamu diberi afiyah. Tidak goyah. tidak terfitnah, afiah. Mu'afa. Makanya ulama katakan al-afiyah la ya'diluha syai. Afiat ini tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Sangat berharga, sangat penting. Al-afiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di Tirmidzi pula dari hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam terbiasa membaca doa ini dalam sholatnya. Karena Rasulullah yaqulu fi salatih, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabata fil amr, keteguhan, kokoh dalam urusan ini, ya, urusan agama. As-sabata fil amr, karena perkaranya bukan hanya sekedar orang tahu kebenaran, berada di atas al-haq, tahu kebatilan dan dia jauh darinya, tapi lebih dari itu sabat, bagaimana dia terus kokoh di atas itu. As'aluka sabat fil amr. Wal azimata 'ala ar-rusyd, dan aku memohon kepadamu azimah. Orang butuh azimah. Azimah itu kesungguhan, tekad kuat. 'Ala ar-rusyd. Rusyd lawan dari ghai. Maka rusyd adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mencintai, mengamalkan, membela, memperjuangkan al-haq, benci kepada batil dan menjauh memeranginya. Rusyd, al-azimah, butuh azimah, azm yang kuat. Karena berapa banyak orang tahu, sering dia dengar, sudah dia pelajari berkali-kali, dinasehati, disampaikan, tapi tidak ada azimah, sehingga tetap saja kebenaran itu dia tinggal, dia abaikan. Berapa banyak orang tahu itu batil, gak benar, jelek, ngerti sekian kali, nasihat sudah ini berkali-kali, tapi gak ada azimah, gak ada kekuatan untuk meninggalkannya. Orang butuh azimah, diberi kekuatan, butuh kekuatan untuk di atas al-haq, butuh kekuatan untuk meninggalkan al-batil, rusht. Mohon kepada Allah, as'alukal azimah ala rusht. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terbiasa beliau baca dalam sholat. Wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika. Aku mohon kepadamu untuk selalu bersyukur kepadamu, selalu ibadah kepadamu dengan baik. Terlalu banyak kenikmatan Allah. Bagaimana hamba itu bisa bersyukur? Kalau bukan karena taufik dari Allah, as'aluka syukra ni'matik. Disebutkan oleh Imam Talq Ibnu Habib rahimahullah, inna huquqallah a'zam min an yaquma bihal ibad. Hak Allah jauh lebih agung dari apa yang ditunaikan oleh manusia, masih lebih besar. Wa ni'amullah aktsar min an tuhsa. Kenikmatan Allah jauh lebih banyak, enggak bisa dihitung. Walakin asbihu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Paling tidaknya kata Talq Ibnu Habib, jadilah kamu di pagi hari orang yang bertobat, di sore hari menjadi orang yang bertobat. Selalu bertobat kepada Allah, bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Dalam hadis, termasuk doa pagi petang, Rasulullah SAW sebutkan kalau pagi ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aminka wahdak la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukru. Yang membaca itu di pagi harinya, faqad adda syukra yaumih, sudah teranggap bersyukur di harinya, di hari itu. Mengakui segala kenikmatan yang ada padanya dari Allah semua. Aku mohon kepadamu mensyukuri segala kenikmatanmu dan ibadah kepada Allah dengan benar. Husna ibadatik. Karena enggak semua ibadah benar, enggak semua ibadah jadi baik. Butuh keikhlasan, butuh mutaba'ah, Mohon kepada Allah husna ibadatik. Aku mohon kepadamu qalbu yang salim, selamat, bersih dari penyakit-penyakit qalbu, iradatu ghairillah, dari selain Allah merusak keikhlasannya, penyakit hasad, iri dengki, dendam, permusuhan, kebencian kepada muslimin, saudaranya, penyakit kalbu. Aku mohon kepadamu kalbu yang salim, walisanan sadiqah, lisan yang selalu jujur, sidq. Dan aku mohon kepadamu segala kebaikan yang engkau tahu, ya Allah. Dan aku berlindung diri kepadamu dari segala kejelekan yang engkau tahu. Kan Allah yang maha tahu. Maka segala yang itu jelek, syar bagi kita, kita berlindung diri kepada Allah darinya. Segala yang Allah tahu itu baik bagi kita, kita mohon kepada Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun, istighfar kepadamu dari yang engkau ketahui pula, dari dosa-dosa dia. Yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan. Doa azim. Rasul biasa baca dalam sholatnya. Di riwayat lain, beliau sampaikan kepada Syaddad, ya Syaddad, idza iktanaza an-nasu adh-dhahaba wal-fiddah faqtaniz hadhihi al-kalimat. Wahai Syaddad, kalau kamu mengetahui banyak orang mengumpulkan, menyimpan emas perak, dia beraktivitas seharian kesana kemari, keringat, banting tulang, intinya itu menambah pundi-pundi emas peraknya, dia simpan, dia perbanyak, dia kumpulkan. Kalau itu kesibukan mereka, maka sibukkan dirimu, kumpulkan selalu olehmu doa-doa ini. Lalu beliau ajarkan ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht ila akhiri. As-thabat aziz, keteguhan, sabat, suatu yang berharga. Dan Allah yang tentukan. Betapa seringnya Rasulullah SAW mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, sabit, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Karena hati berbolak-balik, butuh sabat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang memberi tsabat kepada orang yang beriman dengan perkataan yang teguh juga, la ilaha illallah, ditafsirkan. dunianya maupun di akhiratnya. Di dunianya dia dijadikan terus istiqomah, sabat, tidak berubah, tidak terombang-ambing. Di akhiratnya ditafsirkan dengan dikuburnya dimulai. Menjawab pertanyaan malaikat dikubur. Sabat. Al-Qulub Baina isbi'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Qalbu itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Siapa yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Wa mathalul qalb kama mathalir rishah yuqallibuha ar-riyah dhahran ala batn. Di riwayat juga Rasul sebutkan qalbu itu seperti bulu dibolak-balikkan oleh angin. Punggung dan perutnya. Ini bulu, kamu tahu bulu. Burung atau apa. Unggas. Ringan sekali. Sehingga begitu gampang angin itu ketika bertiup. Wale asalnya begini. Arah perutnya yang ke atas. Bulu-bulu. Kemudian kena angin, gampang sekali berubah begini, punggungnya sekarang yang ke atas. Nanti kena angin lagi, putar lagi begini, berbalik lagi terus begitu. Begitu ringannya. Dia enggak kokoh seperti pohon. Kena angin tetap begini, bulunya enggak bisa. Begitu ringannya sehingga mudah berbolak-balik. Seperti itu kalbu. Mudah terbolak-balikkan. Butuh sabat. As'aluka sabata fil amr. Dalam urusan ini butuh sabat. Kalau bukan Allah, enggak ada yang bisa berikan. Diajarkan untuk orang itu tidak pasrah pada dirinya. Tidak pasrah kepada perbuatannya. Pada kemampuan pribadinya, keilmuannya, amalannya, semuanya. Tapi dia pasrahkan itu kepada Allah. As'aluka, aku mohon padamu, darimu ya Allah, as-sabata fil amr. Sehingga tidak maghrur. Seorang hamba tidak tertipu dengan dirinya dan apa yang ada padanya. Bahwa dia segala-galanya, bahwa dia hebat keilmuannya, pernah belajar sana-sini, bahwa dia sudah melakukan ini, sudah pernah melakukan itu, mengamalkan ini. Diajarkan dia selalu merasa butuh kepada Allah. Memohon selalu darinya sabat. Kalau bukan karena Allah, dia tidak akan jadi seperti sekarang. Allah jaga. wal azima ala rusht, butuh azima, sidqul azima, kejujuran ini azima, kekuatan. Untuk tahu gampang, mudah. Oh ini hak, oh yang batil begini, gampang. Tapi yang jadi permasalahan azimah, kekuatanmu untuk mengamalkan, membela, teguh di atasnya. Terhadap kebatilan butuh azimah untuk benci musuh jauh, memeranginya. Butuh azimah. Wahakadha. Maka doa-doa semacam ini tidak hanya sekedar dibaca di lisan begitu saja, namun lebih dari itu, kita sendiri butuh pengamalannya. Kalau difahami maknanya, jika kita mengerti isi kandungannya, betapa sangat kita membutuhkan semua itu. Selalu ingat, selalu sadar dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kalau bukan taufik dan pertolongan Allah. Al-afiyah, al-azimah, as-sabat. Perkara-perkara ini karunia, murni karunia yang Allah berikan. Tidak bisa dia beli. Enggak ada toko jualan azimah. Enggak ada yang bisa memberimu afiyah, azimah, sabat. Murni itu Allah yang anugerahkan. Maka dekatkan selalu diri kita kepada Allah. Tunjukkan kita sangat butuh kepadanya perkara-perkara ini. Sehingga selalu berdoa dan memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin ini ringkas yang bisa tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.